Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita telah sampai pada penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan mazhab yang kita rajihkan bahwa mustahab sunnah yang disunnahkan mustahab baca amin bagi imam, makmum, munfarid yang salat sendiri. Apabila salat sirriyah dibaca sir pada semuanya, imam, makmum, munfarid. Apabila salat jahriyah rakaat pertama dan kedua bacaan amin dijaharkan oleh imam, makmum, dan munfarid. Dalil bahwa imam dan orang yang salat sendiri, yang munfarid, membaca secara jahar, yakni pada salat jahriyah rakaat yang kedua, hadis Abu Hurairah telah lewat. Dalil yang kedua hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم adalah Rasulullah صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالي إذا قرأ ولا الضالي apabila beliau telah selesai tuntas membaca ولا الضالي قال رسول عليه الصلاة والسلام membaca amin. Membaca amin. Waraf'a biha sawtah. Waraf'a biha sawtahu. Dan Rasulullah SAW rafa'a mengangkat biha dengan bacaan aminnya itu sawtah suaranya. Mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya, menjaharkan suaranya. Hadis ini riwayat Ahmad. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad Abu Dawud At-Tirmidzi dengan berkata hadis hasan. At-Tirmidzi menilainya hasan, hadis hasan. Dan Ad-Darqutni juga dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dengan mengatakan hadza sanadun sahih, hadza sanadun sahihun, ini sanad yang sahih. Jadi hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darqutni. At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasan, hadits hasan. Kata Ad-Darqutni, hadza sanadun sahih, sanadnya sahih, ini sanad yang sahih, ini adalah sanad yang sahih. Kemudian hadits ini telah dinilai sahih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Asqalani, Al-Albani, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Al-Wadi'i. Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Asqalani, Al-Imam Al-Albani, dan Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, ketiganya menil hadis ini sahih. Sisi pendalilannya, perhatikan. Yani hadis Abu Hurairah dan hadis Wa'il bin Hujr, dua-duanya sahih. hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, hadis Ibnu Hajar, riwayat Ahmad dan yang lainnya telah kita dengar tadi, sahih. Nah, pada kedua hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam statusnya sebagai apa dalam salat? Sebagai imam. Sebagai imam salat jemaah, mengimami para sahabat. Dua hadis ini menunjukkan beliau yang berkedudukan sebagai imam menjaharkan bacaan aminnya. Menjaharkan bacaan aminnya. Pada hadis Abu Hurairah, "Idza ammana al-imam fa aminu." Apabila imam membaca amin, maka ikutlah kalian membaca amin bersamanya. Ya, bacalah amin bersama imam. Yani imam menjaharkan bacaan aminnya dan diikuti oleh makmum juga menjaharkan bersamanya. Jika imam tidak menjaharkan bacaan aminnya, makmum tidak mengetahuinya dan tidak bisa menerapkan hadis ini untuk membaca amin bersamaan dengan imam. Dan hadis Ibnu Hajar menunjukkan bahwa waktu membaca amin adalah usai dari waladzallin. Selesai waladzallin, selesai dibaca, Rasul baca amin dengan dijaharkan beliau imam, maka makmum mengikuti. Baik. Jadi dua hadis ini menunjukkan imam membaca amin dan menjaharkan aminnya pada salat jahri rakaat pertama dan kedua. Jika demikian, maka hukum ini juga berlaku pada orang yang salat sendiri, al-munfarid. Ya. Jika ini telah tetap, maka hukum ini juga berlaku pada orang yang salat sendiri tentu. Tersisa sekarang, apa dalil makmum membaca amin secara jahar? Apa dalil makmum membaca amin dengan jahar pada salat jahri rakaat pertama dan kedua? Telah datang beberapa hadis dalam masalah ini, tetapi hadis-hadis itu difonis dhaif oleh al-Imam al-Muhaddits al-Albani rahimahullah. Semuanya difonis dhaif oleh al-Albani rahimahullah. Al-Albani rahimahullah membahas masalah ini dalam dua kitabnya. Dalam kitab Tamamul Minnah dan dalam kitab Ad-Da'ifah. Al-Albani mengatakan telah datang hadis-hadis yang banyak dalam hal Nabi menjaharkan amin, dan tidak ada satupun dari hadis-hadis itu bahwa para sahabat yang salat di belakang Rasulullah SAW ikut menjaharkan bacaannya menjaharkan bacaan aminnya bersama Nabi SAW. Sementara telah diketahui bersama bahwa at-ta'min, yakni bacaan amin itu doa. Nah, nanti kita akan pelajari, akan bahas tentang amin ini. Nah, yakni pembahasannya secara bacaan, ya i'rabnya, cara bahasa dan juga maknanya, intinya maknanya doa. Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah, itu maknanya. Jadi amin itu artinya doa. Allahumma stajib, ya Allah, kabulkan. Nah, kata Al-Albani, sementara diketahui bahwa amin, mengaminkan, itu adalah doa, minta dikabulkan. Dan pada asalnya, doa itu, hukum asalnya doa itu dilakukan dengan sir, dengan berbisik. Kemudian boleh menyebutkan dalil tentang masalah ini. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Hendaknya kalian berdoa kepada Rabb kalian dengan ya, meratap, penuh harap dan khufiyah, yakni pelan, berbisik, dengan berbisik. Juga ayat yang lain antum tahu, wad'u rabbaka fi nafsika tadarru'a wa kifa tawaduna al-jahri min al-qawm. Berdoalah kepada Rabbmu dengan meratap, penuh harap, penuh rasa takut, wadunal jahri minal qawl. Wadunal jahri minal qawl, tanpa menjaharkan doanya. Jadi hukum asalnya doa itu secara sir. Nah, dalam syafat ketika para sahabat menjaharkan suara mereka dan zikir doa, diluruskan oleh Nabi, innakum la tad'una asamma wa la ghaiba, kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan tidak hadir, tidak mendengar kalian, tidak mengetahui kalian. Innama tad'una sami'an basira. Kalian itu berdoa kepada yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, yakni intinya pada asalnya doa itu, yang namanya doa hukum asalnya, doa zikir hukum asalnya sir. Kecuali di momen-momen yang memang ada dalil menunjukkan dijaharkan. Di momen-momen yang memang ada dalil dijaharkan. Dijaharkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan dijaharkan, maka kembali ke hukum asal doa zikir sir. Karena berarti butuh tahqiq dalil. Apakah memang ada dalil yang menunjukkan bahwa makmum membaca amin dengan jahat? Adapun imam jelas tadi. Hadis telah lewat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan munfarid mengikut. Sekarang makmum bagaimana? Hadis-hadisnya dhaif. Maka kata Al-Albani, tidak boleh keluar dari hukum asal ini kecuali dengan dalil yang sahih. Dan kita telah keluar dari hukum asal ini untuk bacaan imam, bacaan ta'mim imam, aminnya imam, kita mengatakan dia menjaharkan karena telah sabit, telah benar riwayat dari Nabi setelah melakukan itu. Adapun makmum, apa sekarang dalilnya? Hadis-hadisnya dhaif. Baik. Kemudian Al-Albani melanjutkan pembahasannya. Belum selesai ya. Yani kesimpulannya, hadis-hadisnya dhaif. Kemudian Al-Albani melanjutkan. Tetapi ada asar mauquf dari sahabat. Ada dua asar mauquf dari sahabat dalam masalah ini. Yang pertama asar Ibnu Zubair. Asar Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair رضي الله تعالى عنهما ذكرتنا لعبد الرزاق ذكرتنا له عبد الرزاق الصنعاني لم مصنفنا مصنف عبد الرزاق الصنعاني dari ابن جريج dari ابن جريج bahwa ابن جريج bertanya kepada Atha itu Atha bin Abi Rabah ya imamnya di Makkah ada Abdullah bin Zubair posisinya di Makkah di akhir-akhir masa sahabat nah bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, apakah Ibnu Zubair membaca amin? Tidak bersama. Abdullah bin Zubair berkesempatan menjadi Amirul Mukminin. Nah, memimpin negeri Hijaz dan yang lainnya dengan bai'ah. Kaum muslimin dan mengimami salat di Makkah. Naam, Atha ditanya oleh Ibnu Jurayj, apakah Ibnu Zubair membaca amin setelah Al-Fatihah? Atha menjawab. Atha bin Abi Rabah menjawab. Naam. Ya. Yani Abdullah bin Zubair yang mengimami kaum muslimin salat di Makkah baca amin. Setelah Al-Fatihah ini menjaharkan. Naam, kata Atha. Wa yu'amminu man wara'ahu. Wa yu'amminu man wara'ahu. Hatta anna lil masjidi. Hatta anna lil masjidi lalajjatan. Hatta anna lil masjidi lalajjatan. Dan wa yu'minu man wara'ahu dan mengaminkan jamaah makmum yang bermakmum di belakangnya. Hatta sampai-sampai anna lil masjidi lalajjatan sampai-sampai masjid terdengar ya. Gemuruh bacaan amin. Yang kita dengar terdengar suara amin yang menggema di masjid gitu maksudnya. Nah, sampai-sampai masjid ya ramai dengan bacaan amin. Sanadnya sahih. Kalian sudah dengar Abd al-Razzaq Sun'ani imam dari Ibnu Jurayj. Jadi Ibnu Jurayj di sini memperjelas tafsir riwayatnya karena dia bertanya kepada Atha. Nah, Atha dari Ibnu Zubair. Jadi sahih dari Ibnu Zubair. Baik. Yang kedua, asar Abu Hurairah. Asar Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Abu Hurairah beliau radhiyallahu anhu menjadi muadzin untuk Marwan ibnu al-Hakam jika di masa itu Abdullah bin Zubair menjadi Amirul Mukminin dibaiat oleh kaum mukminin. Setelah Muawiyah ibn Yazid bin Muawiyah menyerahkan kepada kaum muslimin untuk memilih khalifah mereka dan turun dari tahtanya dan Abdullah bin Zubair jadi Amirul Mukminin secara sah dibaiat oleh Ahlul Hijaz, Ahlul Kufah dan sekitarnya. Nah, maka Marwan Ibnu Hakam dengan siasat politiknya juga menaikkan merebut kekuasaan di Syam dan mengangkat dirinya jadi amir, meskipun pada asalnya tidak ada, dia tidak memiliki ahad, tidak ada amir, amirul mu'minin, khalifah sebelumnya sebenarnya yang memberikan hak imarah kepada Marwan bin Hakam, namun dengan siasat politiknya dia berhasil naik dan akhirnya berseteru dengan amirul mu'minin yang sah, yaitu Abdullah bin Zubair. Yang jelas Abu Hurairah ya, sampai akhirnya Abdullah bin Zubair berhasil disingkirkan oleh putranya Marwan bin Hakam, yaitu Abdul Malik ibnu Marwan, dengan tangan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Hasib Al-Thaqafi. Naam. Al-Muhim, Abu Hurairah jadi muazzin Marwan bin Hakam. Ana menjelaskan siapa Marwan bin Hakam itu. Baik. Menjadi muazzin Marwan bin Hakam. Fashtarata أن لا يسبقه للضالين. Maka Abu Hurairah mempersyaratkan kepada Marwan ibn Hakam, dia siap jadi muazzinnya dengan syarat Marwan ibn Hakam tidak boleh mendahului Abu Hurairah ya, dengan bacaan waladhalin, hingga Marwan ibn Hakam mengetahui, memastikan bahwa Abu Hurairah sudah masuk shaf. Dan Abu Hurairah tidak mau ketinggalan baca amin. Itu syaratnya. Boleh, saya jadi muadzin. Tapi ingat, ya, Anda tidak boleh sampai pada bacaan waladhalin sampai tahu bahwa saya sudah masuk shaf. Itu syaratnya Abu Hurairah. Nah, pada hadis itu, fakana idza qala Marwan waladhalin, maka adalah apabila Marwan setelah membaca waladhalin, qala Abu Hurairah, Abu Hurairah yang menjadi makmum di belakangnya, qala Abu Hurairah, amin, yamuddu biha sautahu. Abu Hurairah membaca amin, yamuddu biha sautahu. Dia mengeraskan suaranya. Yamuddu biha sautahu, yani jahara biha. Dia menjaharkan, mengeraskan suaranya di belakang Marwan. Waqal, dan Abu Hurairah meriwayatkan. Antum tahu Abu Hurairah tadi yang meriwayatkan hadis yang pertama, itu hadis muttafaq alaih, idza amana al-iman fa aminu, dan seterusnya. Nah, waqal, dan pada riwayat ini Abu Hurairah mengatakan, idza wafaqa ta'minu ahli al-ardi تأمين أهل السماء غفر لهم. إذا وافق تأمين أهل الأرض, apabila aminnya penduduk bumi yang salat, bersamaan, bertepatan dengan aminnya ahli sama, yaitu malaikat. Nah, karena pada hadits Abu Hurairah muttafaq alaih yang telah lewat, malaikat ikut membaca amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah, kata Nabi SAW pada Abu Hurairah yang lewat itu, dan barang siapa aminnya bertepatan dengan bacaan amin malaikat, ghufirullahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang lalu. Nah, di sini boleh mengatakan, apabila ta'min penduduk bumi bersamaan dengan ta'min penduduk langit dan malaikat, ghufirullahu, diampuni dosa mereka. Asyahid di sini Abu Hurairah sebagai makmum di belakang Marwan bin Hakam baca amin yang muddu biha sautan, mengeraskan suaranya. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini dua asar dari sahabat sahih. Kata Al-Albani rahimahullah, saya tidak mengetahui asar yang lain dari sahabat yang lain yang menyelisihi dua asar ini. Saya tidak mengetahui asar yang lain dari sahabat yang lain yang menyelisihi dua asar ini. Asar Abdullah bin Zubair dan asar Abu Hurairah. Berdasarkan kedua hadis ini, Al-Albani rahimahullah condong kepada pendapat yang mengatakan mustahab bagi makmum menjaharkan bacaan amin bersama imam. Dan ini yang rajih. Alhasil, kesimpulan pembahasan kita, dari dalilnya telah jelas, bahwa mustahab bagi imam makmum munfarid salat sendiri baca amin. Jika al-fatihah dibaca sir, bacaan amin pun sir. Apabila al-fatihah dibaca jahar pada salat jahriyah rakaat pertama dan rakaat kedua, maka amin juga dibaca secara jahar, secara keras. Nah, oleh semuanya, imam, makmum, dan munfarid. Adapun rincian madhab, maka ini pendapat Ahmad yang jadi madhab Hambali. Madhab ini melengkapi rincian madhab yang telah disebutkan sebelumnya. Anak ingin memperbaikinya atau meralatnya atau menyempurnakannya. Jadi ini madhab, oh, pendapat Ahmad yang dijadikan madhab oleh fuqaha Hanabilah, madhab Hanbali, sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Ini madhab Hanbali, pendapat Ahmad yang menjadi madhab Hanbali. Jadi pegangan madhab bagi fuqaha Hanabilah sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Bagaimana dengan madhab Syafi'i? Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu', madhab kami, madhab kami, yakni madhab Syafi'i. An-Nawawi dari kalangan fuqaha Syafi'i. Madhabuna, madhab kami, yakni madhab Syafi'i. Yustahab, mustahab bagi baca amin, mustahab baca amin bagi imam, makmum, dan munfarid, orang yang salat sendiri. Serta menjaharkan bacaan amin bagi imam, serta menjaharkan bacaan amin bagi imam dan yang salat sendiri. Nah, ini mazhab Syafi'i. Sampai di sini mazhab Syafi'i. Mustahab baca amin bagi imam, makmum, munfarid. Ya, kemudian juga mazhab Syafi'i, mustahab menjaharkan bacaan amin bagi imam dan yang salat sendiri. Tersisa makmum bagaimana? Dijaharkan apa sir? Kata Nawawi kelanjutannya, begitu pula halnya bagi makmum alal afah, menurut pendapat yang paling benar. Begitu pula halnya bagi makmum, yakni menjaharkan, menurut pendapat yang paling benar, alal asah. Yakni An-Nawawi merujukkan pendapat bahwa makmum juga menjaharkan amin. Dan ini pula yang dirujukkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Uthaymin, dan Al-Albani. Ini pun yang dirujukkan oleh Ibnu Qudamah. Syekh Al-Bughni bin Al-Haymin dalam Syekh Al-Mundib dan Al-Albani sudah kalian dengar tadi dalam kitab Tamawun Minna dan Ad-Da'ifah. Anda sempat menukilkan pada pertemuan yang lalu ini pendapat jumhur, wallahu alam, pada rincian seluruhnya. Jelas memang ada nukilan dari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa menjaharkan amin bagi imam itu pendapat jumhur, dan Ibnu Hajar merujukkan itu. Nah, imam menjaharkan bacaan aminnya pada salat jahriyah itu pendapat jumhur. Nah, wallahu alam yang lainnya, karena yang kalian dengar ini rangkuman. Nah, yang kalian dengar ini rangkuman. Anda tidak, dalam masalah ini tidak mau menukil seluruh mazhab, ya, karena pembahasan ini juga termasuk pembahasan yang banyak khilaf pada rinciannya. Di sana ada mazhab Maliki, ya, ada mazhab ini dan itu, tapi ini yang terbaik berdasarkan dalil yang ada. Dan siapa yang memilih atau berpendapat dengan ini mazhab terbaik. Sudah kalian dengar, ini pendapat Ahmad yang menjadi mazhab Hambali. Kemudian secara umum ini mazhab Syafi'i, kecuali terkait perkara tadi makmum menjaharkan aminnya, ini alal afah, menurut pendapat yang paling benar menurut An-Nawawi. Nah, dan ini lagi kepada Ibn Qudamah, An-Nawawi, Ibn Qudamah, Ibn Al-Haymin, Al-Albani. Halas. Pendapat-pendapat yang lain bisa dilihat pada kitab-kitab. Nah, bisa dilihat dalam Al-Majmu', Al-Bari, Al-Mughni dan yang lainnya. Ada beberapa pendapat yang lain, namun ini yang terbaik. Ini yang kita pegang. Nah, dan perlu diketahui bahwa pendapat bahwa ta'min, yaitu bacaan amin, mustahab, ini jumhur. Pendapat jumhur. Dan ini yang benar. Jadi, amin itu hanya mustahab. Tidak sampai pada tingkatan wajib. Tidak sampai pada tingkatan wajib. Nah. Adapun fuqaha zahiriyah. Fuqaha zahiriyah. Mereka mewajibkan bacaan amin. Dinukil oleh Ibn Hajar Fathul Bari. Bahwa zahiriyah mewajibkan amin bagi seluruh orang yang sholat. Dia sholat sendiri, imam, makmum, wajib baca amin, namun ini marjuh. Ini lemah. Nah, hukumnya hanya mustahab. Kemudian, bagaimana metode baca amin makmum? Terkait hadis Abu Hurairah muttafaq alaihi yang di awal itu, idza amana al-imam fa aminu. Apakah makmum menunggu imam selesai baca amin, setelah itu makmum menyusul, atau bersamaan? Yakni apabila imam sudah mengatakan waladhdallin, imam mengatakan a, langsung ikut makmum, yakni bersamaan dengannya. Amin, sama-sama dari awal sampai akhir. Yang benar dalam hal ini bersamaan, muqaranah, bersamaan membacanya. Itu makna hadis, dan itu pendapat jumhur. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, jumhur memahami makna hadis ini adalah muqaranah, ta'min al-ma'mum ma'al imam, bersamaan, berbarengan, berbarengan bacaan amin ma'mum dengan imam, yaitu usai tuntas salat dhalin langsung baca amin bersama. Nah, kemudian pada hadis Abu Hurairah disebutkan man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa bacaan aminnya bertepatan dengan malaikat, karena malaikat ikut mengaminkan, diampuni dosa yang telah lalu. Dosa yang dimaksud di sini diampuni dosa kecil sebagaimana pendapat jumhur. Dosa kecil yang dimaksud di sini. Nah, tidak masuk dosa besar. Dan ini qaul jumhur dinukil Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, hadis yang maknanya salat lima waktu antara satu dengan yang lainnya, salat Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, ini lebih besar pahalanya dibanding bacaan amin. Itu saja pada hadis tersebut dalam Sahih Muslim. hanya yang diampuni adalah dosa kecil. Adapun dosa besar butuh tobat. Nah, apalagi hanya amin. Fadilahnya hanya, fadilahnya apa? Fadilahnya adalah dosa-dosa kecil terampuni apabila bertepatan bacaan amin dengan aminnya malaikat. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik, ini fadilah. Nah, maka caranya bagaimana? Usahakan imam selesai baca waladhdallin, ya, imam baca amin, makmum berbarengan dengan imam, dan di situ diharapkan berbarengan dengan malaikat. Karena malaikat juga akan membaca amin usai imam baca waladhdallin. Sebenarnya yang tampak pada hadis-hadis tersebut. Nah, selesai, tersisa sekarang metode membaca amin. Dan nah, caranya dengan waqaf. Dibaca waqaf. Amin. Waqaf. Ini nunnya disukun di waqaf. Asal kata amin itu sebenarnya dibaca, jika dibaca wasal, dibaca bersambung, ya, maka huruf nun dibaca dengan fathah. Jadinya amina. Amina. Jika seorang misalkan amina rabbal alamin. Amina rabbal alamin. Ya, ini di fathah. Kata Ibn Utsaimin, amin itu isim fi'il doa. Isim fi'il. Amin itu isim fi'il. Bentuknya seperti isim. Tapi secara makna seperti fi'il. Ya, yaitu fi'il doa. Menjadikan doa kepada Allah SWT. Allahumma istajib, ya Allah, kabulkan. Nah, jadi dia mabni, mabniya alal, ini tahu i'rab ya, mabniya alal fathi, la mahalla lahu min al-i'rab. Isim fi'il itu kan mabni, mabniya alal fathi, la mahalla laha min al-i'rab. I'rab. Adapun cara membacanya, ya, kita waqaf, ya, amin. Huruf hamzah dibaca, hamzah dibaca mat berapa? Mat apa namanya ini? A. Mat tabi'i. Mat tabi'i panjangnya dua harokat. A. Dua harokat tabi'i. Adapun mim dibaca tanpa tasbih. Ami. Jangan ditasbih. Nah, ada sebagian orang ami ditasbih membatalkan sholat. Kenapa? Karena jika dibaca tasbih menjadi amin, amin al-bait. Maknanya qasidin al-bait. Orang-orang yang bermaksud mendatangi seperti pada ayat. Nah, amin al-bait. Bait al-haram. Nah. Maknanya qasidin masuk dalam kategori ucapan manusia. Bukan doa. Karena amin artinya qasidin orang-orang yang bermaksud menuju suatu tempat, bermaksud menuju suatu perkara, itu makna amin. Qasidin maknanya itu termasuk jenis ucapan manusia membatalkan sholat. Kal. Nah, jadi jangan coba-coba ditasbih. Nah, kemudian panjangnya, ya, dibaca dengan mad, ini termasuk kategori mad arif lis sukun. Jadi masuk dalam kategori mad far'i. Far'i yaitu mad arif lis sukun. Mad yang muncul karena ada sukun di akhir yaitu waqaf. Jadi bisa dua harokat minimalnya, bisa empat harokat dan bisa enam harokat maksimalnya. Jadi bisa amin, bisa amin, bisa sampai enam harokat amin. Nah, maknanya menurut jumhur ulama, maknanya adalah Allahumma stajib, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim dan Syekh Al-Mundhir ini termasuk isim fi'il doa. Dari makna kalian bisa fahami, maknanya Allahumma istajib. Istajib itu fi'il amr. Istajib fi'il amr. Fi'il amr yang bermakna doa. Istajib adalah fi'il amr yang bermakna doa. Allahumma istajib, ya Allah, kabulkanlah. Jadi bentuknya isim mewakili fungsi fi'il untuk doa. Jadi sebut isim fi'il doa. Ada tafsir-tafsir yang lain dalam menafsirkan makna amin, disebutkan dalam Al-Majmu', disebutkan dalam Fathul Bari, tidak perlu kita pelajari. Pada intinya, kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, tafsir-tafsir yang lain itu semuanya kembali ke makna ini. Pada intinya makna-makna yang disebutkan, tafsir-tafsir yang disebutkan oleh ulama dalam menafsirkan amin, pada intinya kembali ke makna ini dari Allahumma istajib. Kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Barakallahu fikum. Dan demikian selesai pembahasan tentang amin. Fadhil. Subhanallah, bihamdika.